yang sang swargi kinarto sabdo. Iya. Mangga. Aku gambar ke piye. Sak dikin pinuju leyeh-leyeh dipijeti karo Bu Sepuh. Bu Nom sing nyindeni ngene iki wah jan nyamlenge. Awan-awan ngunjuk kopi dahar kripik. Wah, jan. Terus mindring teko. Malah kripike wiwit wah jan secara umum. Ngajari Cak Diken iki lho. Niki. Injih. Wah, pun geng rakone pancen luwes ngajari apa-apa iso. Ha injih, mergone niku lunyu kekatan gula. Mbak Wiwit, manggoleke undur-undur sekilo ora rampung. Sampun niku Mas Diken malah kekatan undur-undur. Dadine niku kudune ndang maju kok malah mundur terus. Malah atret. Mas panas. Wedok diamput. Lih, Mas. Wong karo bojone kok ya ngetulok niku. Tata kramane metu. Ora sing karima sing rada nyelengit. Lah pripun? Dikai panganan undur-undur ora maju malah mundur. Lho, lanjenengan jarane Walando aku kakean undur-undur tadi ya kaya ngene. Ampun ku watos, keng rokok kali mundur iki sakit kok pun to. Wah. Kowe mbok nyawang. Nyawang pripun? Bojomu najan saiki rada cilik ning ya jek tetep gagah perkoso. Waduh. Ora padha karo nang omahke to, Mas. Mas jenengan kene kene kok munafik. Munafik. Ah mbok ya dipadakke nang omah kae. Omah piye? Kok nang kene gayane kaya rusa-rusanen dhewe. Masane. Aku entuk mbok rahasia apa piye? Hah? Entuk mbok rahasia? Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Oh, bener. Jenengan ngendika nek kon jujur ya, Mas ya. Bener. Ayo mau wayahe bengi, jenengan iki ra duwe perasaan. Wong aku ya ndang-ndang njaluk adik. Wayahe bengi iki jenengan wis sak pijeti mau ya jenenge wong bebojoan lek ya wayahe kiku kiku. Ya, kiku kiku. Berarti wis wayahe teng teng. Teng teng. Jenengan iki kok malah walah papa, kok tuyu wae. Oya oyep. Pernyataan cuman sepihak. Kok bisa? Iya, pernyataan itu cuman sepihak. Artinya anu mbok takoki mbok uwek apa ya bener. Mbok uwek pun tilem niki. Aduh, ajre. Ora wani. Ora wani. Kowe rasa melu-melu. Podho tak jotos iki. Rasa melu-melu. Kowe iki ngomong iki sing komplit, aja ngomong gur sepihak ngono kuwi. Walah Pak, kok tuyu ae oya oye boyep. Ngono to? Iya. Lah, kuwi kudune komplit. Pripun? Walah Pak, kok tuyu ae oya oye boyep. Iki lho oyo. Wong edan. Kah saru lho, Mas. Saru iki sembrono dipersani tekan kata-kata. Lah saru, Pak, kok turu ae ora urip-urip. Iki lho koyo. Koyo rumah samu tumo apa? Koyo. Nah, kowe iki aja gagas omongane Mas Petro iki kadang-kadang ya sering memanas perasaan orang lain itu. Ora digagas? Ora digagas? Boleh ya, boleh. Yo, boleh. Yo, boleh yo. Oh, alah. Aku ngerti, Cok. Aku iso mbayarku kursi dik. Ning ya aja sia-sia ngono to. Iki ora ngrembug karo bayamu keh malah turah rumasane iki. Kok malah ajeng mulih niku napa kepengin udu nenten moto. Malah timbil. Nggih. Ora-ora. Kon mulih. Nek ya dibaleni lakon sing ora apik. Lapan pundi mulih. Ora mbuka gosip-gosip ngene. Gong, apa ida ning ora, Gong? Sing nang hotel wingi sapa? Oh, kowe iki percaya omongane Mas Anom kowe. Lah nggih percaya. Aku ora tau ngugoroh mesti yang digugur mbok. Ora wis semanten katahe mawon. Beh. Ija. Iki mbuka gong. Mbuka peristiwa mbeli anu iki Kediri mesti, Kediri. Wis tak kandhani. Jan bareng kurang iki elik kae iya. Lah iya. Kae ngono. Rieni kok anu napa ameh keconangan dadi raine abang. Mangar-mangar kae. Kae ngono Mas Petrono asline ngono apa jenenge kegelan. Kegelan bab napa? Ya kan karepe karep dipedheki. Sinten? Lah ya ngerti wong dalam sepuh sepira to kekuatane. Wis iki kok ngepel Petrono masalah berkekuatane kok nandangi bojomu piye? Wes malah Petro malah melu rusak bocah iki. Ya. Saiki ngene. Pripun? Kowe tak kei kebebasan. Kebebasan apa? Kowe saiki mudhun panggung. Terus? Karo Mas Anom. Lho. Lah terus? Aku sing dalang. Ora apa-apa. Ayo Mas, balekke dhuwe. Gombal lama. Terus nono lagumu kene, Mak. Mula sing tertib ya, Wit. Inzeh. Udu ditakoni sing telese. Nggih. Sing semono kae digake sapa aku ditakokke kudu. Nika mboten ngaku kok. Saja nggugu iki. Wis ben brodol lususe nek nang aku. Alah, kae anggepen radio rusak. Iya, Mbak, dinteke, Mbak. Tanda-tanda iki enek. Apa tandane iki apa? Wong iki lek ndelalah ya. Nun sewu. Tahu memfitnah seseorang. Aku iki tahu difitnah. Kasusnya padha kono mau. Ning jenenge liya. Ning iki cuman fitnah. Wong iki rong dina iki udunen. Oke, dokter kok saiki ya nang iya. Lah, disodet nok karepe disodet. Heeh. Urung tekan rumah sakit mati nok. Medeni men to, Mas. Mulakno kuwi aja sok nggawe fitnah-fitnah para dalang-dalang kuwi. Aduh. Lawang, iki fakta nyata kok fitnah iki para kanca. Ah, sing jeneng wong sak pengrawit pirang-pirang kok. Lah iya kowe dibayar Pak Anom ora ngemuni nggih. Modar wae iki. Saiki Petro mbayar pengrawit ya ta. Niki anu patokan sampean nak ngoten ta. Ha nek bupati. Nggih. Bupati seksine mongko ya jiurip, ayo tak karo bupati Klaten. Mas Narno iki ya seksi. Ayo. Apa tak bayar bupatine? Nah. Lah ngono ditekoni sik, ditekoni. Napa, Mas? Napa nggih Mas Nanok? Ora. Ora enak. Wis dijawab. Mboten ni guyon nggih, Mbak, guyon ben gayeng. Aja lebok ganti kok ndak malah ngeres. Nggih. Wis mau. Sinopo. Sinukarto. Nene. Wiwit. Iya, wong iki mesti ya padha batin kabeh iki. Delalah iki dikene bojone Wiwit ayu, suarane becik. Lah iya. Ya sing lanang ya bagus. Walah. Oh, alah gombalamo, walah Wiwit bejamu. Dhisik weruh apa kaya ngono kok ya doyan ya kebangetan temen to Wiwit. Alah jan wahyu geblasuk. Tetap doyan kok. Tetep doyan. Zaman semono wadhe kan padha mendemi. Lah, kajawi. Iki apa, Mas? Ning ya ora wani bengok-bengok bojoku ya meneng. Heeh. Sing dirembug ya apa? Lah iya, kuwi lho Mas Anom kuwi lho. Kapan main malih, Mas? Terus ya ajeng ten Kalimantan. Heeh. Golek munyuk. Mangga. Mereka tarto sawang bojo-bojone dhewe kok iyik. Pendor, ngadeko kene, Dor. Ngene. Gila, iki kanca-kanca sedulur kene kabeh ya ora patek cocok karo aku. Mas Anom ya ora patek cocok karo aku. Lah aku ngomong bagus ngono kula nguyu-nguyu kaya aku kaya apa. Lek menurut pendapatmu piye? Nggih pun sak pasen nek sampean mboten bagus niku. Kula kok mboten mihak sam. Minggir. Kulo niku mboten mihak sampean. Soale sampean niku pun tertera. Tertera piye? Sing jenenge wong kakean bojo, wong kakean wong wedok niku oke-oke mesti kencing manis lho. Kebanyakan lho. Kok mboten nggih mripat wudune niku mboten. Sing kebanyakan kok kakean mau ngoten niku. Mesti kuru ngoten niku. Iya. Lho saiki bagus. Ya pancen niku anu dadi ge lumayan rupane niku mboten kebangetan le simpang siur ngoten dadi. Ya ora domol ya kowe. Nah. Nek nyawang ngoten ge geseh to ora iki to. Mbak wiwit kalih cak deke niku jan blas atenan wis kuwi bedari Suprabo entuk Bathara Kala to. Lah nggih. Juragane karo kiri saya nemen iki. Kowe iki rene ya. Kowe iki ora pasane nek kowe karo aku sok lho. Ya kowe karo aku ketok nek boys ta lho. Iya Mas, rambutnya iki lho diabang-abang. Boys. Iya, iki jelas piyayi do piyayi lho. Ha nek kowe karo aku kira piyayi kok karo wuh ya ngono lho. Karo wuh. Eh. Kowe kok guyu. Guyu. Lho yo iku jenenge wong wadon biadab ngono iki. Lho lali. Nek jeneng wong lanang iki dinyek wong liya kuwi wong wadon kudu bisa mendem jeruk mikul du. Lho ngoten Mas. Nek nang enjing-enjing nggih, jenengan tak pendem jeruk. Lah ngono. Eh, ya aja sesuk. Oh, lah pripun? Nek perlu diwiwiti saiki santai. Malah nyekak. Waduh kok. Ayo to ora kenceng-kenceng ngono kuwi teh. Kowe ki rasa dugang nek nganti udara kabeh awake terus piye coba? Awak awak sekrupan tok ngono kok ya. Ya, wis ben rumah sana aku apa ongkrok kaya ngono piye udar kabeh iki. Mboten lah sampeyan akhire mlaku gramok krek krek krek. Mosok awak kok lurus ya ngono ki. Ya. Besok mulai sesuk dikatul. Wah. Malah. Men. Lho nek bebek kae dikatul dikai yuyu ndok-ndokan mesti apik. Ketok lemu. Ya. Sok golek kedhedhak raja kok ngono. Nek kowe ora isin, aku le malu. Sedak. Eh, Pit. Pun. Kowe kok malah guyu piye to? Bojone dikatul malah guyu. Kowe ngerti katul? Ngertas. Apa? Panganan bebek. Lah ya kowe berarti lek bojomu dibebek-bebekke kowe trimo. Oh, aku anu Mas, jane aku iki ya sedih Mas. Ini dalam hatiku iki bahagia. Loh? Oh ya keparat nih. Ayo dentake. Monggo Mbak Yu. Kan tumrap ning tanah. Jawa. Sapa nangis? Aki iki tuan rumah Rak Kajen. Ya rasa nangis wong iki nangis perkara sesuk iki piye kok ya ta. Dadi kok kowe iki aku ya ngerti kowe iki ketok sing anake putri kok Mbak Wiwit iki nyuara lantang santai wae. Kowe kuwi nangis lagi iki. Esuk piye? Lho, padune gen diwelasi. Aku ngerti nek kowe iki pintar, pintar. Lah nggih to Pak Petruk niki. Raine ketok muntir iki kula nggih mesake. Serasa dieling-eling santai wae. Nangis yo dinyek. Lah nggih. Rai kok ketok muntir mangsane iki. Rai plastik kok piye? Iya, Mbak. Aku makeme ati katampil lakon aja dipleroki sabete balungan monggo ya. Sing eling eling bab apa mas iku budaya ditinggal kapribaden katimuran mengko keri ing jaman mbok yo sing eling eling babapa iku budaya nyuwun pangapunten Mas Petro inggih wonten ing dalu menika kula gadah tamu saking Surabaya. Saking Surabaya. Nggih, menika Pak Totok. Pak Totok. Nggih. Nyuwun gunganipun Pak Totok supados minggah wonten pepanggungan. Oh, nggih. Monggo dipun timbali Mas Petro. Bapak-bapak Totok tindak mriki kula entosi. Pak Totok badhe nyanyi. Monggo mriki kula rencangi Mas Toto enggak mentor ah lek menurut kowe Pak Toto iki pegawe apa niki pegawe apa niku lek menurut kowe lek nonton iki apa kira-kira kiper kiper lah lah yuk sih sing pas ini kira-kira yo pelatih bola ya amit saya pun di lomber ini lho oke Pak Toto ini direktur batu bara. Oh direktur tuh Pak ngapunten nih Pak anak ikan oh orang ngomong mau-mau nih direktur gue gitu ya iya monggo Pak. Nah, monggo. Oke, ben supaya apik lungguh sebelahe. Ha, ngono pun mboten apa-apa Pak Toto, ayo ayo. Wis. Ora entuk ngerah Pak E lho ya. Nah. Inggih, sampun jumeneng wonten ing pepanggungan menika rencang kawula Pak Toto, Mas Petro. Inggih. Badhe paring masumpeng menapa Pak Dikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Petro. Inggih. Panjenengan salah satu dalang favorit saya. Setiap sampean tampil di dulu ada TV yang sering nyiarkan ya Indosiar ya. Selalu saya rekam rekaman dari sampean banyak sekali. Dan saya tahu setiap Pak Anom tampil pasti ada Sinom Parijoto. tinggi. Iya. Yang paling saya senangi itu ya. Iya. Iki Pak Toto iki juga sergap ngerekam. Rekam. Waktu kowe pentas ning Indosiar Ledek Munyuk kae ya direkam. Rekam. Heeh. Kan ning apik lho ya. Heeh. Aku Ledek Munyuk wah ndelalah kok asune ya kowe lho. Pak yo seneng banget lho ya. Matur sembah nuwun ya, Pak. Gitu. Ledek Munyuk wah. Lho nek Ledek Munyuk ora mari gandengane karo kirik to ya. Iya. Ndelalah kowe ya pas teko lho. Lah iya. Duwe iso teko ya. Ya matur nuwun karo kowe lho Mas. Cik. Ayo ora ngono kuwi kok kuwi ya. Ayo. Monggo Bapak. Dan saya ini pencinta musik-musik klasik terutama, klasik dan campursari. Alhamdulillah. Dan saya sangat sering itu membawa rekan-rekan dari Solo untuk ke Surabaya setiap kali pentas. Mbak itu salah satu langganan saya. Mungkin Mbak itu kakaknya ya. Kakaknya Mbak Nyimut kalau yeah, enggak salah Mbak Suci ya. Suci. Lah mencing apa tutuk wayangan piyang Mbak temriko. Waduh. Mangke dalem aturi mangke. Amin. Terus dal mangke nggih. Janji adalah utang. Nggih. Nggih. Sampun dipun tulis Pak mangke Pak wayangan Pak Nom Suroto. Pesindanipun termasuk Mbak Wiwi, pelawake Cak Dikin. Anu seneng karo wayangan klasik ora anggo pelawak nggih Pak Toto. Dalem mboten ngagem pelawak to klasik to kita. Khusus pelawake Pak Pentor mangke, Pak. Nggih. Matur nuwun. Mboten sik mung nggih. Kula murah kok, Pak. Oh, alah wedhus. Wah, langsung ngeblekne kanca kula murah lho, Pak. Lah mriku ora nggih ta, Pak. Nggih. Kula pitados jenengan Pak Toto, matur sembah nuwun lho, Pak, Pak. Ya kowe aja kok meri jeneng wong urip ki rezekine nasib iki dhewe-dhewe lho. Nggih ta, Pak? Nggih, Pak. Jeneng pintar wae nggih, Pak. Nggih. Pelok napa selindro? Selindro Sinom Parijoto. Nggih, kalau wong selindro nggih. Khusus kagem Pak Toto sing Surabaya, kagem jambi saya. Oh nggih. Kula ingkang anu nggih nyekar nggih. Oh, Pak Toto menika alhamdulillah Pak Toto piyambak. Kula menika penyanyi amatir. Pak Petruk pirsa bentenipun amatir kalih profesional. Menawi Pak Toto terus pundi? Menawi Mbak Wiwit niku profesional. Nggih. Nek diaturi nembang, bar nembang dibayar. Nggih. Kula amatir. Bar nembang bayar. Ah, niki sing panjak kendang iki niki. Panjak kendang kok nek ngendange apik mesti tak bayari. Bae lah iki. Wah niki. Oh, Pak Pentor juga. Dagelan apik pripun niki mengki? Iki amatir. Amatir. Pak Pentor, kula mangke badhe sinom nggih. Lajeng srempek, lajeng palaran pangkur, pangalaran dandang kula. Wektu kula palaran panjenengan sing njuk so joget nggih. Joget. Nek joget apik bonusnya ada nanti. Wah. Wes. Sip. Jogetmu apik, kudu apik ya. Wes. Ah, ayo. Wah. Kesane kaya buta gulung. Piye? Kaya bedah bumi piye? Buta gulung kaya. Oh, tak bedah bumi. Pak Petro? Nggih. Nun sewu kula menika amatir. Saya baru bisa nyanyi kalau kiri kanan saya ada penyanyi yang cantik-cantik, saya baru keluar suara bisa keluar. Nuwun sewu Mbak. Monggo Mbak Anis. Mbak Nyimut. Mbak ini siapa? Mbak Nyimut. Mbak Nyimut kali Mbak Maratus. Mbak Nyimut, Mbak Maratus dengan Mbak Iwit. Oh nggih, monggo. Waduh. Monggo. Kene. Sing nyenggaki Pak Petruk mangke. Oh nggih. Monggo. Senggane bonus atau Mbak Nyimut aja. Mbak Nyimut aja satu. Nggih. Wong iki dhewe-dhewe pingin semangat ya dewi-dewi kaya Pak Toto semangat yang kanan kirinya ada perempuan. Iya. Ini beda aku. Nek jenengan. Aku kuwi semangat lek kiwa ki tengenku iki dua nek kiri. Ayo kene. Ayo wis tak anu ki mau. Wis mbok pal ya. Wis kuwi ku mesti aku ki tiba gondonge mesti lenyok ngono ngene. Ora lungguh. Lungguh. Ini Pak dindingane, Pak. Dipun dinding. Nano Nuwun sewu, wah di hadapan para seniman-seniman gini rontok grogi, Mbak. Sampun merdeka ngono ini Surabaya gak grogi mawon. Mboten napa-napa. Nano nula dola. Ku tomo sing kakung seniman sing putri seniwati kayang nek lupa tumrape wong tanah jawi janji sabar sawai jembar jembar parine lemu-lemu. Ngepas Pak nggih. Ngepas Pak nggih, ngepas. Ngepas Pak, ngepas. Pak Petro, dalam perso benten ipun setunggal malih amatir kali profesional. Inggih. Nek amatir, nek profesional itu penembang melok gong. Nek amatir das gong, gonge kudu melok kula. Oke, siap. Pokoknya panjang gendang enggak usah khawatir lah. Nggih. Kembali ke depan dulu. Ah, nganggo ngepos, Cok. Ngepos, nggih. Wong gong ngeksi kondo ngintan bali ngulang apa setia nekelakon setia nekelakon penembahan seno ora are kutu eling sing papa re. Pak Petro dalem kula nate dibijuki kali tak dikin pripun wekdal kula kepanggih teng teng endi teng gak iso basa Jawa Pak Petro. Waktu saya ketemu di Solo, ketemu Pak Dikin, Pak Toto, ayo kita rekaman. Pak Toto tuh suaranya cukup bagus, kalau rekaman sih baik. Kalau ngatain, saya mau rekaman, tapi yang bersama saya lu penyanyi-penyanyi yang top semua. Jadi saya rekaman bersama Mbak Wiwit, Mbak Kesi, Mbak Suji, dan Mbak lain-lainnya, Lastri. Mbak Lastri segala. Nyucili ada enggak Pak? Yeah. Nyucili. Nyucili? Iya, itu belum penyanyi, ada. Oh belum ada. Belum ada. Nah katanya begini Pak, Toto. Sedelok rekaman wis, iki rak dine setu. Wis rekaman 2 jam paling rampung ngaten. Nggih. Setelah mulai rekaman, Pak. Ya. Satu lagu 5 jam enggak bareng. Salah terus. Memang karena berat. Pak, waktu kita nembang ini kira-kira rasanya kaya pinter. Wah, aku nembang wis hebat itu. Begitu rekaman. Nek nembang rak karena saya ya memberi, mbok suaraku elek ora iso diturna karo gonge, Pak itu. Lah waktu rekaman enggak harus ngikuti itu, sudah ada di plot itu. Sudah di plot musiknya suara saya masuk. Akhirnya mboten rong jam Pak. Telung dina nembe rampung Pak niku. Malah 3 hari. Lah niki lho, niki bedane antara profesional dan amatir. Pintor ni rekaman 5 lagu cuman 2 menit. Kowe cerita to. Lagune napa Pak? 5 lagu mung 2 menit kae rekaman apa? Nah niku rekaman kali Nyun Sewu kali Mbok Wedok tadi. Lagune meng ngene ku tok 5 lagu. Yo ra cak ngomong. Kaya ora mudar-mudar cak iki tekan dia. Kapati hamar sudi. Sudianan ha walan nafsu nana kira ndok gak pasti sing salah aku to kiwa tengenku kira-kira Nun, sing salah aku to kiwa tengenku iki. Mboten, anggur di pas, Pak. Pas, pas. Pas, pas. Pas. Nggih, pas. Nggih. Pak, saya pas nek palarane gak enak, Mas, panjak kendang. Nanti, Mbak. Pinesu. Pinesu. Pinapsu. Tapo. Bro. Mikul suka diyanto. Kumpul, kanapi ing siang ratri manuk manyar susuwe dawa entuk anyar celali mbok tuwa celali mbok tuwa iya Pak Dikin ya ora apa-apa aku iki disindir ngono ya tetep tenang ae lha pripun ta entuk sing anyar aja lali mbok tuwa apa sejarahku aku tak ngleleki mbok tuwa. Wong kabeh iki wong banyu miline saka dhuwur. Ora mantur ya ning sing. Lah. Aku iki sapa to sing tak turun iki? Ora sah digis. Wong ngono malah manuk manyor. Cucuke iki wong hama. Ma. Aja nyangkir ulung mangeng gunung elmu kan nyoto kaya manuk beranjangan pentor piye Putimu tak sembatani ngamukmu tak kembali. Wani tanding ngorong aku. Kowe wani karo aku. Ketok-ketok lho. Ning si. Ketok-ketok piye? Biasa. Wani karo kowe. Tenan, sing tak wedene apamu? Bentor. Apa? Duwite sapa? Hah? Duwite sapa? Motor duiten. Urung methuk. Rantune paksa ku ma dandang kula genti ayo lamun sira angge guru kaki milio manungso kang nyoto ingkang becik martabate yo sarto kang ngibatan atami langi syukur oleh wong topo ingkang wis iku pantesiro kuronono kaki santo kabrohan niro tangan buat Pak Toto, por Bapak Ibu. Wah. Pak Petro. Dalam sewu saya belum nyalami sahabat saya itu. Nggih, Mbak Pujiatun. Oh. Jelali Mbak Surabaya. Saking Seragen meniko. Alhamdulillah. Matur suwun. Iya, sami-sami Pak Toto. Iki Pak Pentor langsung aku dadi wong Surabaya belak-belakan ae. Nggih. Oh, nggih. Nggih, matur sembah niku. Nggih. Iki ae. Alhamdulillah. Nggih. Loro Abang. Nggih. Abang. Matur sembah nuwun Mak Toto, mugi-mugi sukses nggih. Sampunipun nggih. Dongane ndrindil. Yo Pajak Kendang diparingi waduh. Matur sembah nuwun kula jenenge. Nggih, monggo. Matur sembah nuwun Pak Toto. Wah, monggo. Matur sembah nuwun Pak Toto, suatu kehormatan Cak Dikin. Ya iya. Keke duit karo Pak Toto. Heeh. Alah. Wala, kowe iki jan bocah pokoke pokoke kowe. Ya dhuwit ra payu ngene. Dhuwit iki ana sing asli ana sing palsu. Apa iya to payu to? Iki ra payu iki. Iki ra payu. Mosok kaya ngene kok ra payu? Yo ra payu. Iki dhuwit iki. Kowe tak kei dhuwit sing payu. Apa dhuwit? Nya. Nah, iki sing payu iki. Iki malah ora payu . Hah? Iki ra payu gambare. Pecah sih jika lagi kuil, iki melek kabeh kok. Lo iki melek, lo iki malah kue segera melek kok. Iki payu, gambarnya melek kabeh yang ini kok. Masa kue laruh lo, iki rak lo, gambarnya atusan iki loro. Iki kabeh yang lo kabeh ngasih kabeh. Malah kue racung, piro lo iki. Loro, eh? 100.000. 100 piro, iki kok 100. Iya. Iki piro dhuwur iki? 100. Iki piro? 100. 100 sajine piro? 100. Iki piro? 100. 100. Iki 100 to? 100. 400 lho ya. Lah iya, goblok kowe ya. Lah piye? Iki ora niki ngono gur 10.000. Iki gur 10.000. Dek 10. Yo nulis 1 2 3 4 tak ijoli sing 50.000. Ane ampe iki gambare ya? Iya. Iki wegang gambare siji ya. Sing iki gambare wonge gur siji, sing wonge loro. Wonge loro kah. Oh iki loro. Ya ketoke ya terang ini ya ora cadok kowe ya. Bales. Sampun Mas Petruk menika Pak Toto. Terima kasih. Ingkang menika kula nyuwun dateng anu. Ingkang Maratus rumiyin. Mbak Maratus ya. Aku kok medhuke metu ngendi ya? Eh. Lah tor pen bareng kudu malah. Mboten lah cak dikene iki lemeh ngetutke mawon niku. Ora. Kowe iki jelas iki. Mulih entuk badenan 200 iki. Sampeyan gantos siji dhewe ingkang tampil. Nggih. Lagunipun Poniran Rokaye. Waduh. Nggih. Kene ngersake Poniran Rokaye iki piye? Monggo. Nggih. Monggo para kadang siji dhewe pun aturaken menika bundutan. Rezeki nomplok. Iya. Itu bonus ya sampean. Yo lah iki alhamdulillah. Gue kang Mas Poniran aslinya Jawa, masih ijen alias dewe, orang yang ganteng gak ada tunggale. Warnanya penting Rokaye ade buahnya. Aduh abang nakal bicara berani bilang buah Rokaye. Maksud gue buah di hati semakin cinta tumekan ning pati. Poniran aslinya Jawa, masih ijen alias dewe, memang yang ganteng gak ada tunggale. Di Jakarta sangatlah panas, Mas Poniran gagah dan ganas. Tanah Jawa hawanya asrep, memang Rokaye yang gue warnanya penting Rokaye ada buahnya. Aduh abang nakal bicara berani bilang buah Rokaye. Maksud gue buah di hati semakin cinta tuh makan yang pati. Matur sembah nuwun. Sampun iki. Sampun. Alhamdulillah. Niki mau nuwun sewu Cak Dikin. Nggih. Yasanipun sinten? Kula piyambak. Alhamdulillah. Poniran Rokaye. Menika menceritakan poniran menika cah Jawa. Nggih. Griyane Pak Kramat mriku. Kalih Rokaye menika saking Jakarta. Nggih. Terima kasih Mas Dikin. Nggih. Sakmenika Mbak nyimut ra kita ngomong sak kemperangan nggih kepareng ngemaringi berkah. Ya. Imbang ana katresnanku lho. Sing duwe ning kene. Ha nggih. Ah, menika saya prayogi malih menawi ingkang bawa ingkang kagungan. Terus mesti para sedherek setuju? Monggo kidalang tengkleng kepareng jumeneng saking Palenggan, kula nyuwun berkahipun kidalang. Kidalang Sri Susilo Tengkleng. Waduh. Nggih. Dalang mung balung tok. Nggih. Monggo keparang dipun bawani. Wah, iki wis rekaman wis pirang keping iki, Sang. Berapa ribu keping? Sampun kalih dosa ewu. Keping? Nggih. Sabesa keping sampean kebagian pinten? Nggih, sak keping menika janjinipun rumiyin gangsal ewu. Kali 20 ribu. Nggih. Wah, ya saya loji nu bakale. Amin. Alhamdulillah. Nggih. Amin. Ini ngurung metu? Metu separuh. Nggih, ini aja dinggo main neh, kok ndak entek. Sing dinggo main grayane. Ayo kene Mbak Nyimut dinten. Monggo. Monggo keparenga. Ngamping-ngampingi kali Mas Tengklek kajengipun medal sumantenipun. Kuwi ya kok nek ora dijajari presiden penyanyi ora iso metu suarane kuwi. Nggih, leres niku. Waduh, leres. Menika estunipun nggih, putra dalang Pak Anom, Mbak Nyimut menika. Oh ngaten. Nggih, putrane Mas Tomo Ngangkruk Suwargi. Walah pun aku wedok dhewe to, walah. Oh, Gusti. Mas Tengkleng niku apa kali kula wong kula riyen demenane Mas Tengkleng. Walah. Kleng lek mung gregas kok nemen. Boten ngono niku pancen Mbak Yu niku nek kali kula ngoten. Alah jenengan ki rasa selak. Jane kula nggih patutan anak ning ra ndase kula pateni. Malah lah saya ning cilik kaya walang nih kok malah kaya dele lah dimana kena karo kowe kaya terus kowe tak jak terus kowe anu rakyat lah kaya kok terus kula meteng terus anaknya rano ndase cilik nih kok. Oh iya ya bener kaya ngutan buatan Kang Mas kaya lingan aku. Oh nje neng berumah neng petengan kaya karo pintar gak sih kaya napa nge gulik bela ayo bawa nih Mas nggih bawa nih pun Sinom lu gundang. Mangga. Mien aku rakwes kondo sing lanang iki dudu nyamet garing. Aku ben entuk duit nyanggae terus. Marang sirodok wong manis. Dengleng nek prei sampeyan mlitur. Eling ngocroning bebrayan kebak panggodo sayati saya lek kowe tor iso cengkok kaya Mas Susilo Tengkleng ngene iki. Mesti kowe ya tetep dikeki bonus kaya Pak Totong kek bonus kowe mah. Wah ning ya alhamdulillah Mas. Aku ya iki mau ya kanugrahan. Piye? Aku nyumbang kowe gur 50 mulai sejak itu 200 lho. Malah bathi. Malah dicethakke to. Hah? Ya tak sumbangke sisan ora apa. Yo. Rupetok kang nyrimpi peti rohni masih rowongan yu apa mas? Itu orang ngatus barang cik nyiak HP ini konco tak kira keren yang gini keren keren ini ngandungan barang kok keren mbok ojo salin sloko lan maneh citra ing janji jebul teko gandeng marang liyo pipun sareng-sareng saben dina mung ngalamun kroning sepi sepi wayanganmu doni mas thank you. Mas Cengkleng metu petake ya. Agon imbang ana katresnanku 20.000 keping. Wah, jan. Aku melu seneng yen ana kadang sing mulya sugengi aku melu seneng. Terakhir Mbak Wiwit keparenga dipun paringi berkah gulu pedhot. Apa iki? Gulu pedhot. Wah, gulu pedhot. Iya rasane tak dikin saja iki. Nggih Mbak Wiwit. Terus pundi? Gulu pedhot menika yasanipun sinten? Menika Mas Dikin. Pae to le. Injih. Aduh. Monggo para kadang siji dhewe keparenga dipun babaraken pisan. Biasanipun ingkang nyanyi kula piyambak menika. Oh nggih. Wonten rekaman kula kalian Dik Wiwit ning dalu menika badhe punsun kalian Mas Pentor ingkang badhe dueti. Oh, kalian Mas Pentor. Nyuwun pangapunten gandeng gulu pedhot kulo jareng apa? Malah pedhote tok nembe apa? Sekowe lek. Lalek-lalek entuk bulikmu kapan? Sengko tak kei 100 to santen. Timbang aku kisinan lho. Mangga. Mangga, Cak. Yen cedhi arani pasir watu kambang keli ana ning pinggir lagi ketemu aku wis krasa naksir kelisi kaya kelangan pikir wit ana poko ngijenangi geluku disikari dipo dadi pitu saben dina aku ra bisa turu. Raja satundun dipangan dodot timbang murung aluwung kuluku pedhot gedeng sangiti urup durung kelopo ati iki asrine mung nganggo mika gedeng raja satundun dipireteli nyenat nggih pedhot dedeng iki. Di arani pasir watu kambang keli ana ning pinggir lagi ketemu aku wis krasa naksir kelisi kaya kelangan pikir wit kelopo kuwi jenenge geluku disikari dipon dadi pitu saben dina aku ra bisa turu pengen dikomong ora gawe tu. sak tundun dipangan codot timbang urung alu wong kuluku pedot cecep sengiti urap karo telopo ati iki asline mung nanggon diko ketenet sak tundun diperteni yen apa pedot dada iki timbang urung alu wong kuluku pedot Cak, sampun. Alhamdulillah, iki mau lah. Guluku pedot, Reng. Heeh. Sing njaluk cakepane, Reng. Heeh. Nggo medhot gulune Bagong. Matamu. Weh. Weh lah, Bagong saiki melu trocos saiki. Aku wanyel. Remangsane, weh ndoro, Reng, bahaya. Long-long yang teriak mengu mengu, mengun gunggan ruan rimeng, lirin mau tampu kanin, ing kakang Sembar, kulo wis rampung anak-anakmu goni bodoh tetembangan, sampul lah, saya sangat Gus, sekeco sangat niki, iya, gih. Wajib dipenuhi santunakan gitu Den. Kakang Semar aing gandakan timba cutaki laki ngupat dia dengan timur caning kakang Mas Noroyong mo kakang sikro kang polo tumingal